Sepur angkolawu layune menyang Jakarta, ancur-ancure atiku bacut edan kowe ra tresno. Sri Tanjung karane pacaran urung, wis tak pikir wis tak petung, petuk bapakmu sesuk tak pentung. Sepur argo lawu layune menyang Jakarta, ancur-ancure atiku bacot edan kowe ra tresno. Sri Tanjung larane pacaran urung, wis tak pikir wis tak petung, petuk bapakmu